الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزني الله وإياكم بارك الله فيكم. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Adab wa Jawab lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, kita masih membaca penjelasan muallif rahimahullahu taala di mana beliau membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya telah kita baca bagaimana keadaan seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi kematiannya. Kemudian bagaimana keadaan di alam kuburnya. Baik, demikian pula bagaimana keadaan seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu terdapat tarhib, ya, hasungan, motivasi bagi kita untuk mengikuti mukmin yang Rasulullah kisahkan tersebut, yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, padanya terhadap tarhib, ya, untuk mengikuti jalannya orang-orang kafir, jangan sampai kita seperti keadaan orang yang mendapatkan kejelekan tersebut. Baik, berikutnya qala al-mu'allif rahimallahu taala wa fil musnadi aidan anhu. Demikian pula dalam musnad Imam Ahmad dari sahabat Barra bin Azib juga. Qala bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh basura fi jama'atin. Beliau mengisahkan bahwasanya ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau melihat sekelompok manusia yang sedang berkumpul. Faqala alamat sama'a haula. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan mereka berkumpul? Kenapa mereka berkumpul? Kila ala kubrin yahfurunahu. Maka dijawab bahwasanya mereka berkumpul menunggu kuburan yang sedang digali. Mendengar berita tersebut, kabar tersebut, bahwasanya mereka sedang berkumpul, sedang menunggu kuburan yang sedang digali. Fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nampak muncul rasa takut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fabadara baina yadi ashabi musri'an. Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam segera berjalan di antara para sahabat-sahabat Rasul semacam tersebut dengan cepat, tergesa-gesa. Ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang sangat besar, kematian seseorang. Baik. Qala hatta antaha ilal qabr, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam berhenti di sisi kuburan tadi. Fajata ala rukbatayhi, maka beliau pun duduk berlutut di atas kedua lututnya. Fastaqbathu baina yadayhi li'anzura madza yasna'u. Maka Barra bin Azib menyatakan, maka aku pun menghadapnya di depan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam rangka melihat, memperhatikan keadaan beliau, apa yang beliau perbuat ya, pada kejadian yang besar ini. Bagi seorang ada kematian ya, terputus kehidupannya dari dunia. Qala fabaka hatta balatara min dumu'ihi. Maka Barra Ibn Azib mengabarkan bahwasannya beliau SAW menangis sehingga tanah yang di bawahnya itu basah dengan air matanya. Qala thumma aqbala alaina faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami dan beliau bersabda, ai ikhwani lini silihah dal yaumi fa'aitu, wahai saudara-saudaraku, maka untuk hari yang seperti inilah seharusnya kalian mempersiapkan diri, persiapkan bekal untuk hari yang demikian ini. Terputus sudah apa-apa yang ada di dunia, apa di tangan manusia, semuanya tidak bisa. Baik, maka hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang demikian ini. Baik, qala fil musnad min hadithi Buraidah, qala kharaja ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fanada thalatha marratin. Kemudian dalam musnad juga dari hadis Buraidah, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami pada suatu hari. Fanada thalatha marratin, maka beliau menyeru tiga kali dengan suara keras, ya ayuhan nas atadruna ma matali wa matalukum, ya ayuhan nas atadruna ma matali wa matalukum, wahai manusia, tahukah kalian apakah permisalanku dengan kalian, permisalanku dengan permisalan kalian. Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam, maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqala, maka Rasulullah SAW menyatakan, innama matali wa matalukum, mislu qawmin khawfu aduan ya'tihim, hanyalah permisalanku dengan kalian adalah seperti satu kaum yang mereka mengkhawatirkan, mereka takut akan datangnya musuh menyergap mereka dengan tiba-tiba ya. Baik, keadaan kabilah-kabilah Arab ya, sebelum datangnya Islam, mereka saling ihoro, saling menyerbu tiba-tiba ya, menyerang dengan tiba-tiba ya. Kabilah fulan ada di tempat ini, kabilah yang lain ada di sana, maka mereka saling menyerang, saling merampas hartanya, merampas anak-anak dan wanitanya, ditawan, dijadikan budak ya, hartanya dirampas. Itu mereka senantiasa berperang ya. Nah, maka Rasulullah SAW mempermasalkan kepada mereka sesuatu yang biasa ada pada mereka ya. Permisalannya itu demikian, seperti satu kaum ya, satu kabilah, satu desa, yang mereka sangat takut, khawatir akan muncul, akan datang kepada mereka musuh yang menyergap mereka, menyerang mereka dengan tiba-tiba. Qala fa ba'athu rajulan yatara'a lahum, maka kaum tersebut mengutus satu laki-laki dari mereka, ya, satu orang dari mereka untuk mengintai, untuk menjaga mereka, ya, mengintai datangnya musuh. Ya. Maka diutus salah seorang di antara mereka. Ya. Baik, fa'at soral adu, maka laki-laki utusan tadi, pengintai tersebut, tiba-tiba melihat datangnya sekelompok musuh berkuda, berjalan kaki, ya, mendatangi kaum tersebut, ingin menyerang, ya, ingin menyerang kaum tersebut, merampas harta mereka, menawan wanita dan anak-anak mereka. Qala fa'bala yunzirhum, maka dengan serta merta utusan tadi, pengintai tadi langsung berlari menemui kaumnya, ya, memperingatkan mereka untuk segera bersiap-siap. Kalau dikira berani bisa mengatasi kaumnya, maka mereka bersiap-siap untuk berperang, menjaga diri mereka, ya. Kalau tidak, maka mereka harus cepat lari, ya. Kalau tidak, maka akan diserang, dibinasakan, dibunuh laki-lakinya, dirampas hartanya, ditawan wanita dan anak-anaknya. Qala wa khasyan yudrikal adu qabla an yunzira qaumahu. Maka karena saking dekatnya musuh tadi, pengintai itu sudah khawatir, sangat takut nanti jangan-jangan musuhnya sudah tiba sebelum dia bisa memberi peringatan kepada kaumnya, ya. Kaumnya belum tahu, kaumnya belum siap-siap, musuhnya sudah tiba. Qala fa huwa bitaubihi, maka dia pun melepas pakaiannya, memperingatkan, dilepas, di kibar-kibarkan, ya. Maka dalam Arab itu ada istilah nazirul urya, nazir al-urya, pemberi peringatan yang tidak berpakaian. Karena itu, kalau sekedar lari, ya, maka itu kurang menggugah orang yang diperingatkan, ya. Tapi kalau dia berlari dengan mengibar-ibarkan pakaiannya, ini sangat penting, ini sangat genting, ini sangat berbahaya. Maka dengan serta-merta terlihat orang yang mengibarkan pakaian itu, mereka paham, ini genting, ini sesuatu yang berbahaya, musuhnya sudah dekat, ya. Maka mereka pun berusaha menyelamatkan diri-diri mereka, ya. Baik. Qala ayuhanna sutitum, ayuhanna sutitum, salah sama rot, ya. Dengan berteriak, ya, dengan mengibar-ibarkan pakaiannya tadi, wahai manusia, sungguh kalian telah didatangi. Wahai manusia, sungguh kalian telah didatangi, ya. Dengan tiga kali, ya. Baik. Maka itulah permisalannya Rasulullah SAW dengan umatnya, ya. Beliau memperingatkan umatnya dari perkara-perkara yang membinasakan mereka, sebagaimana peringatan seorang utusan tadi, ya. Sangat bersungguh-sungguh menyampaikan itu, ya. Beliau sangat bersemangat menyampaikan peringatan itu. Beliau sangat bersungguh-sungguh, dan bahayanya itu sudah benar-benar dekat, ya. Bahayanya itu sudah benar-benar dekat, ya. Baik. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran daripada kisah tersebut, ya. Jangan sudah berbahaya dalam kondisi genting, enggak percaya dia, sudah enggak apa-apa, di sini rumahku kuat, ya. Nanti kalau datang musuh saya sembunyi dalam kamar, ya. Binasa akhirnya, ya. Tidak memperdulikan pemberi peringatan, tidak menganggap orang yang memperingatkan dia, ya. Baik. Qala rahimahullah wa fi sahih Muslim min hadits Jabir. Berikutnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala hu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haramun. Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Qala wa inna 'alallahi ahdan liman syariba muskira an yuskiyahu min tinatil khabal. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki janji bagi siapa yang minum minuman memabukkan di dunia, dalam riwayat yang lain disebutkan walam yatub minha, ya, dan dia tidak tobat terus menerus mutmin, ya, terus menerus meminumnya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi minum dia di akhirat dengan tinatul khabal. Qala qila wa ma tinatul khabal? Maka para sahabat bertanya, dan apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Qala arafu ahli nar au usaratu ahli nar. Itu keringat atau perasan dari penduduk neraka. Baik, maka ini peringatan, ya, ancaman yang sangat menakutkan, ya. Baik, demikian pula minuman keras, ya, itu adalah ummul khaba'is, ya, induk daripada segala kejelekan, ya. Maka ketika seorang itu sehat akalnya, ya, maka dia akan bisa mencegah diri berbuat kesirikan, berbuat perbuatan yang mendzalimi orang lain, maka dia sadar, ya. Sedangkan ketika dia telah mabuk dengan minuman khamr, ya, ya, disebut khamr karena dia yukhamirul akla, ya, yakni menutup yugoti, ya, yukhamir itu yugoti, yugotil akla, menutup akal, ya, menutup akal. Orang yang sudah mabuk sudah akalnya tertutup, berbuat apa saja tidak malu, ya, berbuat apa saja tidak takut, tidak ada rasa takut pada dia, ya. Baik, bahkan tidur di pinggir jalan, ya, bahkan masuk ke dalam got, ya, malam mabuk-mabukan, pagi tidurnya dalam got, ya, tidak malu, hilang akalnya, ya. Ada seorang sahabi yang ana lupa namanya, beliau dari jahiliyah itu sudah tidak mau minum khamr. Kenapa? Karena dia lihat orang yang minum khamr itu hilang akalnya, merendahkan harga dirinya, ya. Itu tadi, tidur di sembarang tempat, jadi tertawaan anak-anak kecil, ya. Turun martabatnya, ya. Nah, itu saja sudah menjadikan dia tidak mau minum khamr itu, ya. Lebih-lebih itu perkara yang diharamkan, diancam dengan azab yang pedih, ya. Baik, kemudian hadis Jabir radhiyallahu ta'ala ini juga bantahan bagi sebagian yang berpendapat khamr itu hanya berasal dari inab, hanya berasal dari anggur, ya. Maka Rasul menyatakan kullu muskirin, ya, setiap yang memabukkan, baik terbuat dari buah anggur, dari tamer, dari buah apa saja atau bahan apa saja yang memabukkan, ya, dari daun, ya, morfin, ganja atau yang lainnya, maka itu haram, ya. Saya diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkhutbah, kemudian beliau menyatakan ayyuhan nas annahu nazala tahrimul khamri Wahai manusia, sesungguhnya telah turun ayat Allah Subhanahu wa taala tentang diharamkannya khamr. Baik. Khamr itu pada masa jahiliyah itu sesuatu minuman yang sangat merata di mana-mana, disenangi oleh banyak orang, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam mengharamkannya itu bertahap, ya. Enggak langsung haram khamr itu dalam syariat, ya. Yang pertama di awal Allah membolehkan, ya. Allah membolehkan khamr, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang minum ketika mendekati waktu sholat, ya. Ketika dekat waktu sholat jangan minum khamr, ya. Nah, kemudian setelah itu ketika iman mereka sudah kokoh, ya, hati mereka telah terpenuhi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Allah haramkan khamr, ya, seluruhnya, ya. Baik. Kemudian lanjutan dari Ustaz Umar bin Khattab, ayuhan nas annahu nazala tahrimul khamr. Wahai manusia, sungguhnya telah turun ayat yang mengharamkan khamr. Wahia min khamsati minal khamsah, ya. Wahia minal khamsati, dan dia terbuat dari lima perkara, al-inabu wat tamri, nah, inab tamr wal asal dan madu, wal hintoh was sahir, hintoh dan sahir gandum, ya. Baikala wal khomru ma khomarul akla, ya. Dan khomr itu adalah apa-apa yang menutupi akal, ya. Kalau diminum menjadi hilang kesadarannya, tidak sadar, ya. Menjadi tidak tertutup akalnya, hilang akal dia dengan khamr tadi, ya. Baik. Ini contoh dari lima perkara, lima buah dan biji-bijian yang ada pada masa itu, ya. Nah, sekarang kalau di tempat kita, khamr itu ada yang terbuat dari beras, ya. Dari beras ketan, ya, ketan hitam atau yang lainnya, maka itu semuanya haram, ya. Dari khamr, ya, menutup akal manusia, menjadikan orang yang sehat, ya, orang yang berakal hilang akalnya, menjadi setengah akalnya, ya, tinggal setengah, jalannya saja sudah semboyongan, ya. Baik. Kita sebutkan lagi faedah dari syairnya Zamakhsyari Al-Mu'tazili, ya, yang pernah disebutkan oleh Ustazuna Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, ya. Dihafalkan, ya. Idza sa'alu an madhhabi lam aqul bihi. Baik, MDR 1 dihafalkan. Idza sa'alu an madhhabi. Idza sa'alu an madhhabi lam aqul bihi. Idza sa'alu an madhhabi lam aqul bihi. Idza sa'alu an madhhabi lam aqul bihi. Jika mereka bertanya tentang madhhabku, maka aku akan menyembunyikannya. Idza sa'alu an madhhabi lam aqul bihi. Wa aktumuhu kitmanuhu li aslamu. Wa aktumuhu kitmanuhu li aslamu. Wa aktumuhu kitmanuhu li aslamu, ya. Idza sa'alu an madhhabi lam aqul bihi. Wa aktumuhu kitmanuhu li aslamu. Dan aku akan menyembunyikannya, dan menyembunyikannya itu lebih selamat bagiku. Qala in hanafiyan qultu qalu bi annani in qultu in hanafiyan qultu in hanafiyan qultu qalu bi annani in hanafiyan qultu qalu bi annani. Baik, MPW 1 harus hafal ya. Lebih-lebih MPW 2 dan atasnya ya. In hanafiyan qultu qalu bi annani ubihut tila wa huwa syarabul muharramu ubihut tila wa huwa syarabul muharramu ubihut tila wa huwa syarabul muharramu. In hanafiyan qultu qalu bi annani ubihut tila wa huwa syarabul muharramu. Kalau aku katakan mazhabku adalah Hanafi, maka mereka mengatakan, mereka menjelekkan aku bahwasannya aku membolehkan minum tila, yaitu khamr. Ini yakni yang selain terbuat dari inab, minuman yang selain terbuat dari anggur ya. Ini mazhabnya Hanafiyah ya. Wa huwa syarabul muharramu ya. Wa huwa asyarabul muharramu. Wa in malikiyan qultu qalu bi annani wa in malikiyan qultu qalu bi annani wa in malikiyan qultu qalu bi annani. Yang enggak nyatet nanti selesai langsung berdiri dihafalkan ya, langsung stop. In malikiyan qultu qalu bi annani ubihu lahum aklal kilabi wa humu humu. Wa in malikiyan qultu qalu bi annani ubihu lahum aklal kilabi wa humu humu. In malikiyan qultu qalu bi annani ubihu lahum aklal kilabi wa humu humu. Kalau aku mengatakan aku mazhabku maliki, maka mereka menuduhku bahwasannya aku membolehkan untuk mereka makan daging anjing, dan anjing adalah anjing ya. Baik. Qala wa in syafi'iyan qultu qalu bi annani wa in syafi'iyan qultu qalu bi annani wa in syafi'iyan qultu qalu bi annani ubihu nikahal binti wal bintu tuhramu ubihu nikahal binti wal bintu tuhramu wa in syafi'iyan qultu qalu bi annani ubihu nikahal binti wal bintu tuhramu wa in syafi'iyan qultu qalu bi annani ubihu nikahal binti wal bintu tuhramu. Dan kalau aku berkata mazhabu Syafi'i, maka mereka akan menuduh bahwasannya engkau menghalalkan menikahi anak perempuan, dan anak perempuan itu haram. Qala wa in hambaliyan qultu qalu bi annani wa in hambaliyan qultu qalu bi annani wa in hambaliyan qultu qalu bi annani sakilun haluliyun baridun mujassimu sakilun haluliyun baridun mujassimu wa in hambaliyan qultu qalu bi annani sakilun haluliyun baridun mujassimu. Kalau aku katakan mazhabu Hambali, maka mereka menuduhku bahwasannya aku adalah orang yang kaku, haluli, orang yang sangat dibenci dan mujassim, menganggap Allah berjijin. Baik. Qala wa in kuntu min ahlil hadithi wa hisbihi Wa in kuntu min ahlil hadis wa hisbi. Aku bukan Hambali, bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Syafi'i, tapi aku ahlul hadis. Wa in kuntu min ahlil hadis wa hisbi. Yaquluna baitun laisa yadri wa yafhamu. Yaquluna baitun laisa yadri wa yafhamu. Wa in kuntu min ahlil hadis wa hisbi. Yaquluna baitun laisa yadri wa yafhamu. Kalau aku katakan aku ini ikut ahlul hadis, ya, aku kelompoknya ahlul hadis, maka mereka tetap menuduhku, menjelekkan aku taisun, sempli, anak kambing, ya. Ya, ini seperti anak kambing. Lai saya diriwayatkan tidak paham apa-apa, ya. Kontekstual, ya. Ini selain dari dulu sampai sekarang, ya. Orang yang mengikuti hadis itu dianggap kontekstual. Kalau ada hukum ini, ini dalilnya dari sana. Wah, itu dalil apa-apa dalil, apa-apa dalil, ya. Pikir, pakai pikiran gitu. Mereka minta demikian. Nah, ahlul hadis dianggap orang yang tidak paham apa-apa, bisanya cuma nukil. Ya. Baik. Qala ta'ajjabtu min hadza zamani wa ahlihi. Ta'ajjabtu min hadza zamani wa ahlihi. Maka aku heran dengan zaman ini dan orang-orangnya. Ta'ajjabtu min hadza zamani wa ahlihi. Fama ahadun min al-sunin nasi yaslamu. Fama ahadun min al-sunin nasi yaslamu. Fama ahadun min al-sunin nasi yaslamu. Maka tidak ada seorang pun yang selamat dari lisannya manusia. Baik. Zamaksari Mu'tazili, ya. Mahmud bin Amr Abdul Qasim. Mahmud bin Umar, ya. Mahmud bin Umar Abdul Qasim Az-Zamaksari, ya. Baik, itu faedah sudah lewat pada kita, maka ini mimbar ya, murojaah, ya, dihafal, ya, semuanya, ya. Baik, ilahuna nasallallahu taufiq lil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu barakallahu fikum.